Mitra bisnis, beberapa perusahaan BUMN memasang iklan di media massa melarang karyawannya menerima parcel atau bingkisan dalam rangka menyambut hari raya. Iklan semacam ini menghabiskan dana promosi ratusan juta rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda soal ini? Apa menurut Anda himbauan semacam ini efektif? Ya kalau soal efektif tidaknya saya kira kok saya cenderung mengatakan tidak efektif ya. Karena aturan main seperti itu kan multi interpretasi juga. Yang mana yang dilarang itu yang melanggar hukum itu yang mana. Apakah itu disebut gratifikasi atau tidak. Tapi kalau exchange gift itu kan artinya bersaling tukar menukar hadiah untuk memperingati lebaran, memperingati hari raya Natal dan lain sebagainya. Itu kan sama juga dengan ekspresi budaya kita. Jadi ini abu-abu sekali. Jadi perlu memang satu aturan yang lebih konkret, misalnya sejauh mana jumlahnya berapa yang sudah dianggap sebagai gratifikasi dan lain sebagainya. Dan juga harus dipikirkan juga dampaknya kepada ya, ekonomi juga kan, bagi para pengusaha parcel dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya tidak terlalu optimis bahwa himbauan atau apapun yang berkaitan dengan parcel ini akan efektif. Pasti ada yang mengikuti, tapi juga ada yang tidak. Lalu bagaimana agar himbauan pelarangannya bisa efektif, Pak? Ya dikasih aturan main yang jelas aja di dalam internal apa misalnya di internal lembaga dan lain sebagainya. Nah aturan seperti ini berlaku untuk yang pegawai negeri atau juga semua yang swasta juga kena. Kan susah lah namanya nanti. Karena parcel itu juga tidak semuanya itu sesuatu yang dianggap bisa gratifikasi. Seperti tadi saya katakan, seperti exchange gift gitu ya. Anak Anda ulang tahun terus Anda ngasih. Atau Anda ulang tahun anak Anda ngasih. Ya kan? Apakah itu gratifikasi? Kan enggak juga. Jadi harus jelas dalam rangka sebab bisa jadi malah dibawa ke ranah hukum, malah jadi repot, nggak karu-karuan. Kalau semua hal itu kemudian dianggap semua gratifikasi itu namanya bukan aturan main, tapi itu kecurigaan aja dan kecurigaan yang lebay. Saya nggak pernah dapat parcel atau mengirim parcel, jadi saya tidak terlalu tertarik. Tapi saya melihat ini cuma semacam euforia aja karena KPK dan lain-lain melarang untuk gratifikasi dan kemudian parcel dianggap bagian dari gratifikasi. Oke lah, KPK bisa membuat aturan itu, tapi sudah harus jelas sampai angka berapa yang namanya parcel itu disebut gratifikasi, ya kan? Dan sumbernya dari siapa? Boleh aja diusut. Tentu kan mengusut itu harus ada aturan main. Apakah itu gratifikasi atau tidak. Ya, ada landasan-landasan yang bisa dipakai bahwa pemberian parcel X itu adalah gratifikasi. Jadi harus ada aturan main tertulisnya. Demikian politisi AS Hikam. Saya Wendy Lim.